begitu cantik. Walau kadang mengesalkan kau selalu bertanya dan perlu curiga, ku tahu kau takut kehilanganku. Begitupun aku maafkan yang selalu kasar marah padamu. Meski tak lagi ada kata cinta terucap, sekedar basa-basi, tapi hatiku masih milikmu. Serba salah, buatku dilema, tapi aku selalu Aisy terus. Mengapa kau marah tanpa alasan yang jelas, aku tak mengerti. Angkuh dan egois, acuh tak acuh padaku, seakan tak peduli, padahal kau butuh perhatianku. Begitupun aku maafkan yang selalu kasar marah padamu. Meski tak lagi ada kata cinta terucap, sekedar basa-basi, tapi hatiku masih milikmu. Serba salah, buatku dilema, tapi aku selalu Aisy terus. Buatku dilema, tapi aku selalu